Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum wa hafizakumullahu jami'an. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita masih berada pada kisah Nabi Syu'aib alaihissalam bersama kaumnya. Kemarin sudah kita baca beberapa ayat mengenai dakwah beliau mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dakwah beliau untuk mengajak kaumnya agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga memberikan gambaran-gambaran tentang nikmat Allah taala yang diberikan kepada mereka agar mereka bersyukur. Kita lihat sekarang balasannya apa? Kalau kemarin beliau berdakwah, sekarang apa balasan ucapan kaumnya ketika didakwahi? Kita lihat ayat yang ke-88 dari surat Al-A'raf juz yang ke-9. Allah Ta'ala menyatakan, "Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumih, lanukhrijannaka ya Syu'aib wal ladzina amanu ma'ak." Min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina qala aw law kunna karihin. Artinya barakallahu fikum, berkatalah pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar, malah itu adalah pemimpin-pemimpin atau pembesar-pembesar. Berkatalah para pembesar dan para pemimpin dari kalangan orang-orang yang sombong dari kaumnya, mengatakan apa? Didakwai tauhid, diajak beribadah, disuruh bersyukur, malah mengatakan apa? Mengatakan, lanukhrijannaka ya Syu'aibu. Sungguh kami akan mengusirmu, wahai Syu'aib. Mau diusir Nabi Syu'aib alaihissalam. Sungguh kami akan mengusirmu dan mengeluarkanmu. Dan mengeluarkan orang-orang yang beriman bersamamu. Mingkaryatina. Mau diusir dari apa? Akan kami usir dari kampung kami. Bayangkan. Inilah sunnatullah jalla wa'ala. Kadangkala, dakwah para nabi dan rasul, jelas-jelas dakwah hak, dakwah tauhid, ternyata ada juga orang-orang yang tidak menerima dakwahnya, mengancam ingin mengusir. Ini kita saksikan kan, dakwah ahlus sunnah di kampung-kampung, di masyarakat, kadang kalau mereka gak suka atau mereka terprovokasi gitu ya, mereka pengen mengusir, mau diusir di kampungnya, dikeluarkan dari kampungnya. Kita lihat ini, kata mereka orang yang sombong tadi, para pembesar mereka dan para pemimpin mereka yang sombong tadi itu dari kalangan kaum Syu'aib mengatakan, sungguh kami akan mengeluarkan kamu hai Syu'aib, akan mengusirmu hai Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kampung kami. Atau, nah ini ngasihnya atau ini ya, aula ta'udunna fi millatina, atau kalian atau kamu kembali ke agama kami. Jadi Nabi Syu'aib mendakwai tauhid, mendakwakan agama yang benar kepada kaumnya. Kaumnya malah, nah barakallahu fikum, pembesar-pembesar mereka malah ingin mengusir Nabi Syu'aib alaihissalam. Kemudian memberikan syarat, atau kalau kamu gak mau diusir, ikuti agama kami. Kembalilah kamu kepada agama kami. Agama dan barakallahu fikum kesyirikan. Kita lihat, nah barakallahu fikum qala awalau kunna karihin. Nah kemudian, kalau seandainya kami tidak benci, nah, dalam kondisi ilmunya kami tentang kebatilan agama tersebut, maksudnya apa? Maksudnya barakallahu fikum, maksudnya Syu'aib alaihissalam ketika diajak untuk kembali kepada agama mereka, Nabi Syu'aib enggak mau. Enggak mau kemudian mengingkari ucapan tersebut, nah, seraya berkata, awalau kunna karihin. Nah, barakallahu fikum, maksudnya apa? Maksudnya, maksudnya adalah anu tabi'ukum ala dinikum wa millatikum al-batilah, apakah aku mungkin mengikuti agama kalian dan agama kalian yang batil tersebut. Nah, kemudian dalam kondisi apa? Nah, kami tidak suka. Nah, karena mengetahui batilnya agama kalian. Nanti saya sebutkan dalam tafsirannya itu ya. Nabi Syu'aib enggak mau. walaupun istilahnya taruhannya imam diusir ya, lebih apa? Memilih diusir daripada agamanya hilang. Paham ya? Ini dalam kondisi seperti ini, memang para ulama telah menjelaskan salamatul qalb muqaddamah. Keselamatan hati itu lebih didahulukan daripada apa? Namanya ingin mendapatkan kesenangan dunia. Kalau dia enggak diusir tapi mengikuti agama mereka, kan rusak dunia dan agamanya. Paham ya? Lebih baik diusir tapi agamanya selamat gitu loh. Salamatul qalb muqaddamatun. Itu keselamatan hati itu lebih didahulukan daripada sekedar mengikuti enam kenikmatan atau keenakan atau kesenangan dunia barakallahu fi. Kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Qala al-mufassirun asbahumullah. Berkata al-tafsir asbahumullah. Naam barakallahu fi. Kita lihat sini. Qala sadatu wal kubara'u. Berkatalah pemimpin dan pembesar-pembesar mereka. Min qaumi Syu'aib, dari kalangan kaum Syu'aib. Alladzina takabbaru 'alal iman billah wa ittiba'ir rasulih. Nam Syu'aib alaihissalam, yaitu orang-orang yang mereka sombong dari beriman kepada Allah Ta'ala dan sombong dari mengikuti Rasulnya, itu Syu'aib alaihissalam. Apa yang diucapkan mereka, para pembesar-pembesar mereka? Lanukhridannaka ya Syu'aib wa man ma'aka minal mu'minin min diyarina. Sungguh kami akan mengeluarkan kamu wahai Syu'aib, mengusirmu wahai Syu'aib, dan orang-orang yang bersamamu dari kalangan mu'minin min diyarina, dari rumah-rumah kami. Pengen diusir Nabi Syu'aib alaihissalam. Paham ya? Jadi pengusiran mungkin kadang kadang dengar di kampung sebelah sana atau kampung sebelah sana, atau saudara kita dakwah di kampung kadang diusir karena kampungnya apa? Nah, kebanyakan orang sufiah misalkan dakwahnya enggak cocok atau misalnya diusir, itu wajar. Kenapa wajar? Karena yang dakwahkan al-haq, yang didakwahkan tauhid. Coba Nabi Syuaib alaihissalam kalau mendakwahkan kekufuran, wal'iyadzu billah, mendakwahkan kesyirikan, mungkin diterima oleh mereka. Tapi kenapa mereka enggak senang? Kenapa mereka marah? Kenapa mereka ingin mengusir Nabi Syuaib alaihissalam? Karena mendakwakan tauhid. Tauhid apa? Tauhid al-uluhiyah. Itulah yang bikin mereka marah. Karena konsekuensi dari tauhid uluhiyah itu harus meninggalkan semua berhala-berhala, sesembahan-sembahan selain Allah Ta'ala. Mereka enggak mau. Pengennya ibadah itu kadang nyembah ini, kadang nyembah itu, kadang nyembah berhala yang ini. Ya kan? Nah, seperti orang-orang kufar Quraisy yang di tanah Arab waktu itu barakallahu fiik, nam di sekitar nam Makkah dan Madinah, nam sebelum-sebelumnya kan mereka berhalanya banyak sekali. Kurang lebih sampai 360 berhala kan, itu untuk sembahan mereka. Kadang nyembah itu, kadang nyembah ini. Allahu musta'an. Kita lihat. Barakallahu fiikum illa idza sirtum ila dinina. Subhat ini. Kecuali kalian wahai Syu'aib dan orang yang beriman, kecuali kalian mau mengikuti atau menjadi agama seperti agama kami. Paham ya? Ini, jadi nakut-nakutin loh. Kalau kamu gak mau ikut agama kami, tak usir gitu istilahnya gitu. Wahai Syu'aib, kalau kamu dan orang yang beriman bersamamu gak mau ngikuti agama kami, kalian aku usir dari kampung kami. Seperti itu. Dibikin takut. Allah musta'an. Kita lihat apa yang responnya apa Nabi Syu'aib alaihissalam ketika diucapkan seperti itu. Qala Syu'aib. Nam qala Syu'aibun munkiran wa muta'ajjiban min qaulihim. Berkata Syu'aib alaihissalam dalam keadaan mengingkari dan merasa heran terhadap ucapan mereka, anutabi'ukum 'ala dinikum wa millatikum al-batilah. Apakah mungkin aku akan mengikuti kalian di atas agama kalian dan aliran kalian yang batil? Walaupun karihina laha lil ilmi nabi butlaniha. Walaupun kami sebenarnya benci, enggak suka terhadap agama tersebut karena kami tahu kebatilannya. Nabi Syu'aib tahu kebatilan agama mereka, nyembah berhala, nyembah selain Allah Ta'ala, kesyirikan wa'iyadzubillah. Kita lihat lagi bagaimana respon yang berikutnya. Nah, barakallahu fikum, Allah Ta'ala menyatakan ayat yang selanjutnya 89, perhatikan. Qad iftarayna 'ala Allahi kadiban in 'udna fi millatikum ba'da id najjana Allahu minha. Ba'da itnajjana Allahu minha wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allahu rabbuna wasi'a rabbuna kulla shay'in 'ilma 'ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Nabi Syu'aib alaihi salam berkata berkaumnya dalam keadaan sudah mengetahui. Sudah mengetahui bagaimana? Sudah mengetahui konsekuensinya. Kalau seandainya Nabi Syu'aib itu mengikuti agama mereka, berarti Nabi Syu'aib itu apa? Mengingkari janji dengan Allah Ta'ala gitu loh. Kita lihat sini. Nah, sungguh kami telah membuat kedustaan atas nama Allah Ta'ala dengan suatu kedustaan jika kami kembali pada agama kalian. Nabi Syu'aib enggak mau. Nabi Syu'aib mengatakan, "Kami kalau kembali ke agama kalian, sungguh kami apa? Iftarainas. Sungguh kami membuat kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala." Padahal apa? Ba'da idnajjana Allah minha. Padahal Allah taala telah menyelamatkan kami dari nambar kalau fikum agama yang sesat tersebut. Telah menyelamatkan kami dari jurang apa? Enam api neraka tersebut. Naam. Wa may yaqulu lana an na'uda fiha illa ayyasha Allah rabbuna. Nabi Syuaib alaihi salam mengatakan, "Naam, dan tidak ada bagi kami untuk berpindah berpindah kepada agama selain agama kami kecuali Allah telah menghendaki." Paham ya? Nabi Syuaib enggak mau. Tetap bagaimana caranya? Naam, menangkal ajakan mereka. Kami enggak akan mungkin meninggalkan agama kami. Naam, Nabi Syuaib alaihi salam. Kemudian wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma, sungguh Rabb kami sangat luas ilmunya terhadap segala sesuatu. 'Alallahi tawakkalna, hanya kepada Allah lah kami bertawakal, berserah diri. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Ya wahai Rabb kami, putuskanlah. Hukumilah kami dan antara kaum kami dengan benar dan adil. Wa anta khairul fatihin, dan sungguh engkau adalah zat yang sebaik-baik zat yang memberikan keputusan. Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tafsirannya, perhatikan baik-baik yang punya kitabnya. Qala al-mufassirun asabahumullah wa qala Syu'aibun, berkata Syu'aib alaihi salam li qaumih. Nabi Syu'aib alaihi salam berkata kepada kaumnya, mustadrikan. Mustadrikan dalam kondisinya apa? Nah, barakallahu fikum, beliau tahu dan memberikan kritikan kepada mereka juga. Paham ya? Nah, beliau mengkritik tentang ucapan mereka tadi itu. Ucapan yang apa tadi? Ima diusir, ima ngikuti agama mereka. Apa kata Nabi Syu'aib alaihi salam? Qad ikhtalafna. Nah, qad ikhtalafna 'ala Allahil kadzib, dan sungguh kami telah membuat kedustaan atas nama Allah. In udna ila dinikum, kalau kami kembali kepada agama kalian, agama kekufuran, agama kesyirikan, ba'da an anqadana Allah minhu. Yang apa? Setelah Allah telah selamatkan kami darinya. Sudah diselamatkan malah kami berpindah agama, itu berarti berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, beliau enggak mau Nabi Syuaib alaihi salam. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat lagi. Nah, barakallahu fikum, wa laisa lana an natahawwal ila ghairi dini rabbina ila yasha Allah rabbuna. Dan enggak mungkin. Dan tidak ada daya dan kekuatan bagi kami untuk berpindah kepada selain agama Rabb kami kecuali apabila Allah telah menghendaki, Rabb kami menghendaki. Maksudnya, nah, beliau tidak akan pernah pindah, tidak mau untuk pindah ke agama mereka. Nah, kecuali kalau itu memang sudah kehendak Allah taala, tapi beliau tetap berupaya untuk apa? Menjaganya. Wa qad wasi'a rabbuna kulla syai'in ilman, sungguh ilmunya Allah taala meliputi segala sesuatu. Fa ya'lamu ma yasnul 'ibad, maka Allah telah tahu apa yang layak, yang pantas untuk hamba-hambanya. Apa yang layak, yang pantas, yang baik untuk hamba-hambanya. 'Alallahi wahda, hanya kepada Allah taala semata. I'timaduna hidayatan wa nusratan, sandaran kami. Sandaran kami berupa hidayah dan pertolongan. Maksudnya apa? Kami hanya menyandarkan pertolongan dan hidayah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, Nabi Syuaib alaihi salam. Karena hidayah taufik di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak memiliki. Manusia hanya bisa mendakwahkan sesuai dengan kemampuannya. Nabi Syuaib enggak maksa di sini, ya kan? Enggak ada paksaan oleh syekh di situ. Beliau mendakwahkan semampunya. Ternyata kaumnya ada yang terima, ada yang tidak. Iya enggak? Ayat yang kemarin kita baca terakhir itu, nah, kalau seandainya ada di kalangan mereka yang sekelompok yang beriman, ada juga yang tidak beriman, pas biru, sabar, paham ya? Nah, karena yang seperti itu, konsekuensi dan juga nampak kalau fikih hasil dakwah seperti itu, ada yang terima, ada yang tidak, bukan apa? Ketika nggak terima dipaksa, jangan dipaksa ya, tapi terus didakwahi dengan cara yang nampak kalau fikum hikmah, karena apa? Nampak dakwah itu adalah apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul hadhi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin. 'Ala basiratin. Katakanlah sesungguhnya ini adalah jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Paham ya? Dakwah itu milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik si fulan wala milik si alan. Beliau santai ketika di debat mengatakan, "Kalian akan kami usir dari kampung kami atau kalian kembali kepada agama kami?" Beliau jawabnya santai. Paham ya? Beliau tetap enggak mau mengikuti agama mereka. Naam, lal musta'an. Barakallahu fikum. Kemudian kita lihat sini, Rabbana ahkum bainana wa baina qaumina bil haqq. Wahai Rabb kami, hukumilah. Putuskanlah, selesaikanlah antara kami dan antara kaum kami dengan apa? Dengan penyelesaian yang benar dan adil. Ya, minta segera diberikan keputusan. Paham ya? Nah, ditegakkan hukum dengan hukum yang adil, yang benar. Wa anta khairul hakimin, dan engkau lah zat sebaik-baik apa? Nah, pemberi hukum. Hanya Allah SWT yang bisa apa? Nah, barakallahu fikum, menyelesaikan urusan-urusan hambanya. Yang berikutnya ayat yang ke-90, perhatikan. Sekarang tanggapan dari kaumnya, apa yang diucap oleh kaumnya? Wa qala al-mala'u alladziina kafaru min qaumihi la in tabi'tum Shu'aiba innakum idzal khasirun. Memutarbalikkan fakta sekarang. Paham ya? Inilah termasuk trik gaya orang-orang ahlul bid'ah wad dalal. Orang-orang kufar musyrikin ketika kalah hujjah, kalah adu argumen, mencari solusi yang terburuk ini. Membikin orang lari dari kebenaran. Apa kata mereka di sini? Allah telah mengkisahkan, berkata orang-orang pembesar-pembesar mereka dari kalangan orang-orang kafir, dari kaum Syu'aib mengatakan, kalau kalian ngikutin Syu'aib, kalian rugi. Nah, bayangkan. Padahal Nabi Syu'aib di atas apa? Tauhid. Di atas kebenaran, di atas al-haq. Coba bayangkan, pembesar-pembesar mereka, pemimpin mereka malah mengatakan, kalian kalau ikut Nabi Syu'aib rugi. Nah, memutarbalikkan apa? Fakta. Banyak kan seperti itu, apalagi zaman sekarang. Kalian kalau ngikutin ahlus sunnah bangkrut, enggak kerja. Paham ya? Nah, setiap hari belajar terus, ngafal Al-Qur'an, ngafal sunnah, enggak sempat demo, enggak sempat turun ke jalanan itu. Membikin orang apa? Lari dari jalan yang hak. Nah, Allahu musta'an. Itu kalau dakal argumen disebutkan dalam kitab Na'barakallahu fikum Al-Masail Al-Jahiliyah, permasalahan jahiliyah, problematika orang jahiliyah, bagaimana keadaan mereka, diantaranya apa? Kalau sudah kalah hujjah argumen, mereka menggunakan adalat. Apa adalat? Kekuatan. Ima kekuatan mereka mengumpulkan banyak orang untuk ngusir, atau menggunakan kekuatan pemerintah, pemimpin, laporkan polisi, laporkan pemerintah, laporkan ini, biar apa? Nambar kalafik untuk menakut-nakuti pemegang al-haq. Seperti itu. Ini lihat ini. Pembesar pemimpin mereka orang kafir dari kalangan kaum Syu'aib mengatakan, "La in tabi'tum Syu'aiba, kalau kalian ngikutin Nabi Syu'aib, innakum idzal khasirun." Sesungguhnya kalian rugi. Ditakut-takutin kan? Ewa. Antum pernah dengar enggak kalau kalian ngaji terus mondok terus, masa depan antum bagaimana? Curam. Masa depan antum enggak cerah. Ditakut-takutin terus, enggak punya ijazah, enggak punya rapot, enggak punya dokumen, enggak punya ini dan itu, ditakut-takutin, dihantu-hantuin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Itu kita lihat sini, mirip keadaannya apa? Nah, orang-orang yang memalingkan barakallahu fikum al-haq dengan cara apa? Dengan cara barakallahu fikum untuk apa? Dengan cara menakut-nakuti. Allahul musta'an. Kita lihat sini, qala al-mufassiruna sabahumullah, perhatikan ayat yang 90 tafsirannya, wa qala sadatu wal kubara'u al-mukadzibuna ar-rafiduna lid-da'wati at-tauhid, berkata para pemimpin dan para pembesar, orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang berpaling dari dakwah tauhid, im'anan, dalam keadaan sombong, im'anus sombong, fil 'utumi, di dalam kesongkakan, pembangkangan, wa tamarrud, dan juga pemberontakan, berontak, tamarut, membangkang, nolak, bantah, itu sama semua. Itu tamarut itu nolak, bantah, bangkang. Paham ya? Semakna itu semuanya. Nah, muhadzirina min ittiba'i Syu'aib, dalam keadaan mereka apa? Memperingatkan orang-orang yang mengikuti Syu'aib, mengikuti al-haq, mengikuti tauhid, telah diperingatkan. Paham ya? Dengan menakut-nakutin. Nah, barakallahu fikum, diperingatkan dengan peringatan apa yang membuat orang itu malah takut kepada Nabi Syu'aib alaihissalam. Apa ucapannya? La in tabi'tum Syu'aiban innakum idzal lahalikun. Kalau kalian ngikutin Nabi Syu'aib, sesungguhnya kalian jika demikian keadaannya akan binasa. Ngikutin al-haq kok binasa gimana? Memang berat, kalau ngikutin al-haq berat, banyak ujian, banyak cobaan, tapi di balik ujian pertolongan ada. Berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimatullah alaihi dalam kitab An-Nuniyah, antum Na'am ahsanta barakallahu fiik, wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jaf hadza sunnatur rahmani, dan al haq itu akan senantiasa ditolong dan diuji. Jangan heran karena dua perkara ini adalah ketetapan Ar-Rahman, yaitu apa? pertolongan dan ujian. Ada ujiannya, ada pertolongannya. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Wa inna nasra ma'as sabr. Sesungguhnya pertolongan bersama kesabaran. Al-haq sabar. Nah, kita lihat sini. Kita ambil dikit lagi barakallahu fik, apa yang terjadi setelah mereka ngayal, nolak, bantah, buangkang. Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik ayat yang ke-91 itu. Fa akhadathum ar-rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Inilah balasannya sudah. Kemudian barakallahu fik kaum Su'aib ditimpa 6 gempa yang sangat dahsyat. Rajfah itu adalah az-zalzalah syadidah, guncangan gempa yang sangat dahsyat. Yang membuat mereka apa? Yang membuat mereka na barakallahu fikum mati dan juga apa? Jasad-jasad mereka tertimbun apa? Reruntuhan. Itu maksudnya. Paham ya? Fidarihim jatimin maksudnya jasad-jasad mereka na barakallahu fikum mereka mati dalam kondisinya apa? Na berada di dalam reruntuhan. Diakibatkan gempa yang sangat dahsyat tadi itu. Itu balasan orang-orang yang menentang dakwah Nabi Shu'aib alaihi salam, dakwah tauhid ditentang. Na Allahul musta'an seperti itu. Kita lihat tafsirannya. Fa'akhadat yawma fa'akhadat qawma su'id az-zalzalatus syadid. Maka naam datanglah gempa, guncangan yang sangat dahsyat menimpa kaum su'id. Fa'asbahu bidarihim sar'a mayitin. Maka menjadilah mereka di dalam reruntuhan rumah-rumah mereka, naam binasa dan mati di situ. Paham ya? Itu keadaannya. Jadi balasan orang-orang yang mengingkari na barakallahu fikum Allah dan Rasulnya dan tidak mau menerima dakwah nabinya, walaupun kisahnya ini kaitan dengan Nabi Shu'aib dan kaumnya, tapi dikhawatirkan juga kalau seandainya kita menyelisih dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga akan ditimpa yang serupa dan juga yang semakna dengan na musibah atau bencana tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ultimatum yang sangat keras dalam Al-Qur'an Karim, yaitu dengan ayatnya apa? Terulang-ulang ayatnya itu Naam ahsanta barakallahu fiik. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisih perintahnya. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan timpa badannya fitnah, musibah, balak, petaka, bencana atau bahkan ditimpa pada mereka adzabnya pedih wal iyad billah. Allahumma sallim sallim nasallahu alaihi wasallam wa al afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin.